biarkan terus ku alami, biarkan saja ku mencarimu tanpa lelah ku raih dirimu. Takkan ada cinta yang terus ku jaga, takkan ada cinta yang indah terasa hanya denganmu. Hanya untukmu. Hanya denganmu. Oh.